curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. .2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Jenengan tahu nom apa ora Kang Yu? Tahu dari kabula muda apa ora? Tahu dari wong nom-noman apa ora sal? Mesti kabean tahu lah ya. Gumien tasik kemputan bok zamannya lagi pacaran. Berarti keradak orang kena kayak gue ya. Anak sing keradak maring pinggir segara. Anak sing pating keradak maring kebonan wong. Anak sing pating keradak maring gon papringan. Gue gak lupa pacaran banget sore malam minggu jam 5. Oh hamannya kayak normat camping boy. Gak bakal kelasa gue. Oh alarm gue apa jane kan kelasane ya. Anak maning teman dan kelasannya kadang-kadang dinggo nang biungnya warisan nang rumah. Orang kekurangan akal sih dari gawa mantel gue ya. Kelaran mesinnya jauh lah. Ngadio oh, mandan sadar yo ngadio si mandan anu jajal lah. Lagi nyontoh cerita Kang Bokayo ya, kabean bae sih lagi ngriwang acara curhat mor. Gemien kancane nyong jenengane ngadiyo ge, kake ngadiyo ge ceritane profesine sebagai seorang jenderal ge ya. Kancane nyong gemien jamane cilik ku jenderal Kang, yakin gue ya. Lagi jenderal ngadiyo cerita-ceritane duwe pacar. Sekali pacaran gue rakur nang batalion utawa nang alun-alun trok nang taman mini malah blengkar bola-bali-bola-bali-bola titi mangsane wis yo li pacaran ke jenderal ngadiyo mengaseng anu mengajak pacare ge kencan nang aring kebunan muntul lah. Palingane lagi pacaran gedumil konangan nang sing duwe karangan, konangan nang sing duwe kebon muntul gue mau tele iki kaya ngapa langsung bae. Aku ke pria maning nah, aku guna ke privé sih ya. Aku ke pria sarap, mas. Aku ke pria sarap, mas. Hei, kenapa ya? Tengane selama ini cincokan jajakan nang keburane mundule nyong kerika pada ya. Waduh, dia perlu dikasus ya, Hei, Pada betul. Oh, kayak gue carane gue ya. Bahkan lu kebonan yang kerapan baru setak nandurin muntul. Gak aneh bagi-bagi nasi milih-milih nandur muntul yang kebonan nyong ya. Pada betul. Oh, kamu nak kayime gue klakon Rika. Akte kelahirannya dicabut. Siapa gue? Nyong ke jenangnya ngadiyo, nyong ke pangkatnya jenderal ke, apa? Nyong ke pangkatnya jenderal, jenderal ngadiyo. Lulusan Nusa Kambangan tahun 85. Oh, tengah anak gue jenderal, gue apa? Oh, kayak carane ya. Kayak gue hari-hari ini ya, ngapa-ngapain udah bisa digawe contoh gue ya. Ngapa-ngapain gue liat marah-marah orang kena gue ya. Kayak kebonannya nyong, Kang Jenderal. Kayak kebonan mundurnya nyong, gue ya. Gue lagi ngapa nang kebon mundurnya nyong, Kang? Gue lagi ngapa, gue nang karangannya nyong, Jenderal. Sembarangan gue ya. Kok jenderal kayak gak mana empat yang terempil. Gue maturan-aturan sama Cal. Ini nyong kena lagi patroli nyong. Nyong kena lagi patroli. Patroli apa? Nyong tuh sanggirang nanti dipelali geger karo tanggane gara-gara ucarku. Kayak mundurnya nyong bola-bali ilang, mundurnya nyong bola-bali kenong. Tanggane nyong udah ngangon medus, ngangon beres. Kalingane koi nyong kan ngangon di kebonane nyong ya. Kalingane Rika nyong kan pating kerentil lah kebonane nyong berbengi ya. Kunci mantan asal ya, Cal. Nyong jenderal. Kayak kan ngomong karo jenderal gue lagi gue ya. Karmu sih kayak pria, Cal. Karmu sih apa karmu, ha? Karepmu apa, jenderal? Karepnya nyong-nyong lagi patroli. Patroli sih gak yang apa? Surat kerjaan deh, surat tugasnya deh. Ya matroli apa, anak kerbonan mundurin nyong. Anak patroli, gak mau ngadun apa barang, pernah ngapa ya, jal. Pada gelaran pas aja, pernah ngapa, eh? Warai nanyong Rika, jenderal. Warai gue nanyong. Anggar pancen Rika kira-kira ada duit, gue booking hotel. Ya? Kalah kayak kuburan, kalah kayak anak kampung. Adalah kebunan mundurin nyong pada rusak, apa? Mundurin nyong pada rusak, gara-gara mundurin Rika. Mundurin nyong sih, Bik. Ya Rika rumah, enggak mundur lah, poro maring ini, ha? Pokoknya nyong ora terima. Nyong ora terima maring perlakuan Rika terhadap kebonan mundule nyong. Gara-gara Rika nyong dadi padu karo tanggane. Gara-gara Rika kebonan mundule nyong pada rusak. Pokoknya nyong ngelapor na kelakuan Rika maring Polres. Kowe wani-wanine ngelapor na nyong maring kepolisian. Kowe wani-wanine ngelapor na jenderal maring kepolisian. Ora urusan arep jenderal, arep kopral, arep bakul odong-odong, arep bakul sate. Orang urusan orang runan boke Rika sudah melanggar peraturan. Rika sudah melanggar kode etika pacaran. Pacaran aja sih nang kuburan, apa? Pacaran kena kalah kena batalion nang alun-alun nang taman mini. Pacaran nang kuburan yang bong rusak dengan gue kata pernah. Lah sih karpe Rika kepriwe, ah? Lah sih karpe Rika kepriwe. Aje baik. Nek kowe jenderal pancen ora gelem tak lapor nang maring kepolisian, ora gelem ganti rugi, ora gelem bayar denda maring nyong. Ki masalah iki kita selesaikan dengan adat wong kene, dengan tradisi wong kene, dengan kebiasaane wong desane nyong. Anu kepriwe kowe? Ha iya, warga desa kene iki anggere lagi ana masalah, warga desa kene anggere lagi ana perselisihan kowe menyelesaikan dengan cara permainan tiga tendangan. Warga desa kene anggere menyelesaikan masalah nganggo permainan tiga tendangan. Tiga tendangan. Ayo ngapa gue modele? Sing jelas ke karena kedadeane ke nang kebonane nyong. Berarti nyong kudu nendang Rika ping telu cacae. Pimpira ping telu. Anggarnya wis nendang Rika ping telu. Gentanan kok Rika gari nendang nyong ping telu. Anggar kira-kira pancen nyong urung menyerah kok Rika juga tes urip. Padahal lu tendang-tendangan ping telu. Tendangannya bila nih maning. Ngantek salah satu anak sing menyerah. Ngantek salah satu anak sing geludak. Ngantek salah satu anak sing betam. Ayah gue permainan aja. Eh, kuntret kan ini kan. Kue gue buang cilik. Kue gue nubung orang nak tenaga dari berblas. Kue gue wanus tua kue ya. Kue gue nubung wanus tua kue ya. Kue harus yang apa-apa kue aja wani-wani nantang jenderal kue. Aja wani-wani harus tendangi jenderal kue. Orang bakal masah nyuk tendang narika. Tapi Rika tendang nanyuk pisan. Baru mami datang telu-teluan bludak langsung mati. Rau pasung jurusan ya. Aduh, segera-gera tengok nantang nyong gue ya. Wano pake benuk aja pring, gue nanti masa ngeblumbul lah, ngerti tulasan kok ya, kendel-kendel deh loh. Nantang-nantang jenderal, gue nanti apa kayaknya nyong gembok ya, gede, dubur, subur, mempur. Waduh, ini tantangan paling nikmat di dalam sejarah. Oke, nyong setuju, Pak, ya. Oke, Rika, silakan. Terjamin nyong orang bakal gludak ya. Ya wis, pokoknya tendang-tendangan ngantek anak si menyerah lo ya. Tendang-tendangan ngantek anak si menyerah lo ya. Janji wis anak si menyerah berarti wis bubar. Masalah dianggap selesai. Oke, deal or no deal. Deal, deal-dealan apa? Ayo, karena ini masalah terjadi nang kebonane nyong. Karena ini masalah terjadi nang karangane nyong. Siki berarti nyong yang dijatah nendangan di kaping telu disit. Nyoh. Nyoh, ye, milih di pelambin, ye. Oke, persiapan ya, kaki jenderal. Iya, tendangan maut. Jenderalnya gempulung-gempulung. Aduh lah. Dar kue pisan. Eci kuat apuran jenderal jenderal ngene minyak tani ngene sing ngene apa menyerah kue. Macem-macem kue karon tukang kebon kue ya. Ambenere ben macul ambenere ben jejeki lemah kok malah Rika mengenyek kemampuane nyong. Aduh, kedengaran padan berak kedengaran waturan jala aduh. Masalahnya mundulnya di tendangan maut nang kue. Aduh, ya serap apa lah. Nyong kayak jenderal nyong biasa latihan militer kayak nyong. Aduh, nyong aja masih kalah nyong. Eh, tendangannya ya, Ki. Tendangannya ya, Ki. Oke, tendangan matahari. Waduh, ternyata tendangannya nyong mantep juga kayak ya. Wah anak sirai kaki jenderal temancap gak kena gue patok gue ya. Waduh kan gak kira-kira ditinggal telung dina baik gue langsung tiri ke mana gue kena godong ya. Oh ala jan kan yang minyak paning pisan paning ya. Aduh lah kuduk kepret kurang ajar gue ya. Aduh aduh, kapan kira-kira nyong ya, aduh, lasir, ya Allah, lara temen ki, ya, ternyata tendangannya kue boleh juga ya, ki, kakinya, aduh, tapi orang nyong kudu kuat, nyong jenderal ki, nyong aja ngasih kalah, nyong pengen bales rikang kue, ya, tak tetenin nyong kue, ya. Tendang pisan nyong jamin rika langsung rawa pasung jurus area orang rusak nyong orang rudan nyong waduh nyong gendang banget gara-gara tradisi ini mau kene gitu. Sing sportivitas menyat aja aduh baik kamu tanah pora rika lipatin kandil yang karang nih nyong karo batu nanti begi ya menyat pisan mani kene minggir tinggi lah kena nyong aduh lah tendangan halilintar. Kayak ternyata tendangan halilintarnya nyong ngampuh juga ya. Tendang pisan lah nyong blebak mujur ngalor. Curi papora Rika ya, curi papora ya, eh menyat. Rika lambena jambor-bor ki. Rika lambena jambor-bor iki. Siki jatane nyong bales Rika. Siki jatane nyong nendang Rika ping telu. Maman. Mengkon depet, sabar dejit. Aja ke susu, aja terburu-buru. Perjanjiannya dewek mau kepriwe. Sepakate dewek sesuai dengan tradisi wong kene, ki masalah bisa berakhir dengan catatan salah satu ana sing menyerah. Dah segi nyong tek menyerah. Ono monggo silakan. Rika arep lanjutna nandur muntul yang ono, arep lanjutna udah utik-utik kumil yang ono, Rika udah lanjutna pating kerdil ya ora urusan. Dadi kaya kowe bae nyong pamitan balik. Assalamualaikum. Curang sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.